apakah Dajjal hidup di zaman dahulu sampai menjelang hari kiamat, yang pernah bertemu dengan sahabat Tamim Ad-Dari? Ya, Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi pun sudah ada, dan akan muncul nanti di hari atau menjelang, ya, menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda-tanda besar akan munculnya hari kiamat. Dan itu adalah kehendak Allah Azza wa Jal, dia berumur panjang seperti itu. Allah Maha Kuasa, Allah yang memberi umur. Ya, karena ya contohnya iblis itu sendiri, iblis sudah begitu tua, ya kan, dia minta kepada Allah, angdirni ila yaumi yub'atsun, beri aku waktu sampai hari dibangkitkan manusia itu dari kubur. Allah beri, innaka minal munzarin, kamu termasuk yang diberi waktu. Sehingga Dajjal yang kelak muncul sebagai tanda kiamat, sekarang sudah ada, bahkan zaman Nabi sudah ada, bukan hal yang aneh, ya, bagi seorang mukmin yang mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa.